Ingin ku selam di hatimu, moga dapat aku tahu mana hilang api cintamu, mana hilang duniaku. Cintamu layu memandangku, cintamu sedingin salju. Tiada lagi wangi harummu, sentuhan listrikmu di hati. Ini